kasih. Indahnya rambutmu yang hitam, seakan ku tak kuasa bila menatap matamu penuh pesona. Cantiknya bagai prima donna, anggunnya mbak Dewi asmara. Bahagianya aku kini kau jadi milikku selama lamanya. Kasihku sambutlah mesra cintaku, Dewiku kau bunga rindu tidurku. Semoga abadi di hari nanti berdua saling menyayangi. Primadona, anggunnya mbak Dewi asmara. Bahagianya aku kini kau jadi milikku selama lamanya. Kasihku sambutlah mesra cintaku, Dewiku kau bunga rindu tidurku.